istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang kembali memberikan taufik kepada kita, yang kembali memudahkan dan menolong kita sehingga kita bisa beribadah, kita bisa taqarrub, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan dan bisa berguna dalam kehidupan kita, bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas ingatan, bukan hanya sebatas mengerti, tapi tidak ada pengejawantahan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal tersebut dan kita benar-benar mendapatkan ilmu an-nafi. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, innamal ilmu manafa' wa laysa ma hufidh, atau kama qal, ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas dihafal. Atau laysal ilmu ma hufidh wa innamal ilmu manafa'. Jadi ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Oleh karena itu selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan setiap pagi kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini adalah kekuatan dan awal yang baik bagi setiap muslim saat dia menjalani sebuah hari. Di awal hari dia berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima, atau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan halal dan amalan yang diterima. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita berada di hari-hari di salah satu bulan-bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Dan tanpa terasa kita sudah masuk ke pertengahan bulan, yang tersisa hanya setengahnya lagi kurang lebih. Jadi sangat-sangat cepat hadirin. Kalau kita tidak menggunakan momentum ini, maka ia akan berlalu tanpa kita mendapatkan hasil yang maksimal. Maka segera beramal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak memberi, berikan hadiah, kasih sesuatu. Banyak orang yang membutuhkan hari ini support. Lalu banyak berzikir kepada Rabbul Alamin, jaga hubungan kita dengan Al-Quranul Karim dan lain-lain. Ini momentum untuk beramal soleh hadirin sekalian. Dan bagi yang sedang sakit, bersabarlah, karena sabar adalah ibadah kepada Rabbul Alamin dan ia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu hal yang perlu kita renungkan terus dan jadikan ibro. Dan waktu cepat sekali, kita sudah masuk ke pertengahan, sudah masuk ke pertengahan bulan. Jadi kalau kita tidak manfaat, maka kita akan kehilangan momentum. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis berikutnya. Kita akan masuk ke hadis berikutnya. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhumah. Mari kita bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa Nabi Umar Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhumah, dari Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan hadirin Allah muliakan, Al-Bara bin Azib sudah kita bahas di hadis yang keberapa? Ke-80. Jadi kita langsung saja dengan hadis ini. Beliau menyampaikan amarana Rasulullah SAW bisaba'. Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 perkara. Memerintahkan kami 7 perkara. Wa nahana an sab'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari 7 perkara. Jadi memerintahkan 7 perkara dan melarang 7 perkara. Amarana bi'iyadatil maridh. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Itu satu. Wattiba'il janaiz, dan mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah. Sudah kita bahas juga. Wa tashmitil altis, dan mengucapkan tashmit bagi orang yang bersin. Sebatas bersin aja, jemaah. Dan kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Dan tashmit artinya apa? Mengucap, berdoa. Hah? Ya rahmukallah. Yang itu ketiga. Sudah kita bahas juga dengan segala keterbatasan. Yang keempat, wa ibraril muqsim, dan memenuhi sumpah orang yang bersumpah. Wa nasril madlum, dan menolong orang yang terzolimi. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Itu 7 perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanahana an, lalu masuk ke larangan, 7 larangan. Yang pertama, an khawatim atakhattumi bidzahab. Beliau melarang kami pakai cincin dari emas. Wa an syurbin bil fiddah, dan cincin emas maksudnya bagi laki-laki ya. Wa an syurbin bil fiddah, dan minum dengan wadah dari perak. Wa anil miyathiril humur, dan beliau melarang kami duduk di atas bantal atau pelana sutra yang berwarna merah. Wa anil qasi, wa an lubsil hariri wa istibraq wa istibraq wa dibaj. Jadi beliau melarang duduk di atas bantal pelana sutra yang berwarna merah, baju sutra campuran, dan melarang memakai sutra istibraq dan dibaj. Kita akan bahas pada waktunya, bismillah. Kita masuk dulu ke awal hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bisaba, memerintahkan kita 7 perkara. Apa yang dimaksud memerintahkan 7 perkara? Apakah perintahannya 7? Jawabannya tidak. Tapi di momen itu ada 7 perintah. Sedangkan secara keseluruhan banyak sekali perintah dalam agama kita yang disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tapi Al-Bara bin Azib menyampaikan di momen itu, di saat itu ada 7 perintah. Dan Nabi SAW melarang 7 perkara juga. Apa 7 perintah itu? Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Dan itu kita sudah bahas, tidak perlu kita ulang kembali. Lalu watiba'il janaiz, dan mengikuti atau mengiringi jenazah. Alhamdulillah sudah kita bahas dan tidak perlu atau tidak kita ulang kembali. Perlu sih tapi enggak kita ulang. Wa tashmitil atis, dan mengucapkan tashmit, dan alhamdulillah sudah kita bahas. Wa ibraril muqsim, dan menunaikan sumpah saudara kita. Nah, apa yang dimaksud menunaikan sumpah saudara kita? Ini belum kita bahas karena belum ada di hadis sebelumnya. Ada yang tahu gak apa maksudnya? Siapa yang bisa jelaskan gambarannya? Ada? Siapa yang bisa memenuhi sumpah saudaranya? Hah? Gimana? Enggak, bukan itu. Mari kita simak keterangan para ulama ya. Yakni idza aqsama 'alaika akhuka bi syai'in fabarrahu wa wafaqahu 'ala ma halafa 'alaih. Maksudnya adalah apabila saudaramu itu bersumpah yang berkaitan dengan kamu, ia bersumpah meminta kamu melakukan sesuatu gitu, maka penuhi sumpah tersebut. Contoh, fa idza halafa qal, apabila teman kita atau saudara kita bersumpah, wallahi la taf'alanna kadza wa kadza, demi Allah kamu harus begini dan begitu. Fa inna min haqqihi 'alaika an tabarra bi yaminihi wa an tuwafiqahu, maka di antara hak dia yang hendaknya engkau penuhi adalah engkau kerjakan sumpahnya itu. Engkau kerjakan. Engkau kerjakan. Misalnya sahabat kita bilang, demi Allah kamu harus ikut aku ke kajian. Nah, misalnya gitu. Nah, penuh itu. Datang kajian. Demi Allah kamu harus ikut makan malam bersama aku. Datang gak? Misalnya teman kita mau makan malam di sebuah restoran, ngajak kita, demi Allah kamu harus datang ikut makan malam sama aku. Respon kita apa? Mas bro, gak perlu sumpah kalau begini gitu loh. Aku akan datang, tenang aja. Gak usah capek-capek bersumpah gitu. Kamu gak undang juga, kemungkinan aku akan maksa. Gak ya, gak begitu ya, terlalu itulah. Itu maksudnya. Jelas. Teman kita mau misalnya liburan ke puncak, demi Allah kamu harus ikut sama kita. Jelas ini? Enak-enak ya? Ya pas contohnya enak-enak gitu loh. Misalnya kita mau kasih sesuatu, teman kita enggak, demi Allah kamu harus terima hadiah ini gitu loh. Gitu. Atau juga bilang gitu, gak perlu sumpah mah kalau kayak gini, kalau adanya bagus mah. Jadi itu contoh. Jadi demi Allah kamu harus, demi Allah, pokoknya demi Allah kamu terima deh. Nah, itu terima. Demi Allah kamu ikut aku. taala. Jelas ini hadirin. Okay. Demi Allah, kamu harus berangkat umrah sama aku, misalnya gitu. Cinta kira-kira demikianlah. Atau misalnya kita ngeliat teman kita nih sholatnya bolong-bolong, demi Allah kamu harus sholat 5 waktu, misalnya gitu. Kamu harus sholat 5 waktu. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Jelas ini? Hadirin yang semoga Allah muliakan, para ulama mengatakan, apakah secara mutlak? Nah itu pertanyaannya. Apakah secara mutlak? Apakah perintah ini secara mutlak? Kira-kira gimana? Secara mutlak enggak? Gimana hadirin? Secara mutlak apa? Pastinya gak secara mutlak. Karena kalau secara mutlak repot hadirin. Repot gak? Udah orang bisa pakai ini sebagai apa? Kesempatan gitu loh. Ada laki-laki suka sama, naksir sama wanita yang bagi dia tuh perfect banget. Demi Allah kamu harus nikah sama aku. Kan repot perempuannya. Nikah sama kamu. Hai, ini ada dalilnya ini. Gitu loh. Kan padahal udah mikir kesana nih Pak Ustaz, ternyata ada perincian lagi. Nah hadirin Allah muliakan, ada perinciannya, ada perinciannya. Kata para ulama, di antara pengecualian, illa idza kana fi dzalika dararun 'alaik. Kecuali kalau itu memudaratkan kamu jika kamu penuhi sumpahnya. Memudaratkan. Mungkin hukum asalnya enggak haram, tapi memudaratkan. Contohnya apa? Dicontohkan sebagian para ulama, seperti ketika dia bersumpah, demi Allah, engkau harus cerita apa isi rumahmu. Padahal dalam rumah kita mungkin ada yang kita rahasiakan dan kita gak mau cerita. Kamu, demi Allah, kamu harus sebutkan hartamu ya. Kan orang gak harus sebutkan harta dia depan kita, siapa kita. Dan gak nyaman orang bilang gitu. Itu memudaratkan. Artinya tadi, demi Allah kamu harus nikah sama aku. Kalau dia gak suka, kalau gak sekufu, kalau gak ini, kalau gak bertakwa, segala macam. Walaupun mungkin gak, belum sampai derajat haram, tapi kan ini gak cocok gitu. Dan kalau dipaksakan memudaratkan. Dia lagi ada petugas gitu loh. Demi Allah kamu harus ikut aku. Kalau dia ikut kita, dia bisa dipecat sama bosnya. Jelas ini. Jadi kalau mudaratkan, ini nggak taat. Nggak masuk ke perintah ini. Jelas. Ini hal yang ini kan banyak di antara kita yang baru dapat hadis ini gitu loh. Dan oh ternyata bisa ya, bisa kalau kita pengen menekankan ke seseorang. Misalnya kalau itu dia nolak, dia gak enak, karena apalagi kalau ketemu orang yang sungkanan gitu kan, dan kita ingin kebaikan buat dia, atau aku gak enak nih, atau ini atau kita mau kasih sesuatu, dia nolak terus, demi Allah kamu harus terima ini, misalnya gitu. Dan gak ada mudarat sama sekali. Oke, gitu. Ini hadisnya, bukan hadis ini, hadis Barra ini. Atau misalnya biarkan saya set semua kebutuhan kamu ketika mau safar atau ketika safar atau perjalanan atau enggak, aku bisa urus. Enggak, saya mau bantu set. Enggak. Demi Allah kamu harus serahkan urusannya biar aku yang selesaikan semua. Ya udah kasih deh kita. Jelas ini. Tapi kalau mau dorotkan enggak harus. Enggak berlaku perintah Nabi SAW ini. Kalau mau dorotkan. Atau misalnya ada misalnya sebagian ulama misal mengatakan suami bilang demi Allah kamu gak boleh berhubungan lagi dengan ibumu, misalnya gitu. Itu memutuskan. Nah ini kita bahas di poin berikutnya. Pengecualian yang lain, jika sumpahnya maksiat. Nah itu, maksiat itu diminta untuk mengerjakan yang haram atau diminta untuk diminta untuk mengerjakan yang haram atau diminta untuk meninggalkan yang wajib. Nah itu nggak boleh taat juga, nggak boleh taat. Gak boleh taat. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau perintahnya untuk mengerjakan maksiat atau meninggalkan yang wajib, maka gak boleh kita penuhi sumpah tersebut. Gak boleh. Itu hal penting. Itu tadi, demi Allah kamu harus putuskan hubungan kamu dengan orang tuamu. Itu sumpah maksiat tadi, enggak boleh. Demi Allah kamu enggak boleh berhubungan lagi dengan kakak kamu. Itu memutuskan tali silaturahim. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Banyak contoh masalah ini. Baik. Terus, ada perincian berikutnya. Kata para ulama fikih, jika sumpahnya itu mengerjakan yang makruh atau meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang amalan yang hukumnya sunnah. Nah, gimana nih? Kerjain apa enggak? Hukumnya apa? Kebanyakan bengong antum nih. Demi Allah, antum harus jawab pertanyaan ini. Ya coba. Habisan bengong terus gimana sih antum-antum nih? Hadirin sekalian. Gimana? Contohnya apa? Apa? demi Allah kamu harus batalkan puasa sunnah kamu di rumahku, gitu ya. Kejam juga ini. Ya, oke, bisa juga. Puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Tapi kalau undangan kan beda ya. Kalau undangan, kalau ini walimah beda. Tapi kalau mungkin kita lagi jalan ke itu ya, udah batalin dong kita mau makan ini gini. Terus apa lagi contoh yang lain? Kalau undangan kan kita udah bahas, jika itu menyedihkan tuan rumah, maka justru disunahkan, afdolnya kita buka gitu loh. Dan ketika dia bersumpah, demi Allah kamu harus buka ya, aku udah masak 2 hari 2 malam ini loh, untuk nyambut tamu gini, berarti dia meminta kita mengerjakan sesuatu yang apa? Afdol. Tapi kadang-kadang kita lagi di luar, lagi apa gitu. Atau contoh pokoknya, demi Allah jangan apa, aku gak mau kamu sholat duha ya gitu, misalnya demikian. Untuk misalnya hari ini atau pokoknya hari ini kita langsung ini. Pokoknya yang sunnah itu diminta untuk tidak dikerjakan. Gimana hadirin? Apa hukumnya? Kata para ulama fikih, nadaba tahnituhu wa la yabar qasamu. Sunnahnya tidak dikerjakan. Jadi nadaba. Tapi kalau mau diikuti boleh. Tapi tarkul aula itu, atau khilaful aula, maaf. Tapi sunnahnya jangan dikerjakan. Karena enggak, bukan maksiat. Kata para ulama fikih, karena penyebabnya bukan maksiat. Jadi masih ada celah, tapi sunnahnya tidak dilakukan. Itu poin. Karena itu hadirin Allah muliakan. Dan terakhir, berarti ini masuk ke kategori apa? Perintah ini, kalau dia bersumpah mengerjakan yang wajib, terus bersumpah mengerjakan yang, ayo dong kesimpulan, ayo kesimpulan, demi Allah kalian harus membuat kesimpulan dari materi ini. Udah gini aja deh kita nih. Habisan pada diem semua, gimana sih ini? Ayo kesimpulannya apa? Berarti yang harus dikerja, ini perintah Nabi SAW ini masuk dalam koridor yang mana? Jika bersumpahnya hal yang wajib, satu. Terus yang sunnah, kedua. Terus yang mubah dan tidak memudaratkan. Enak kalau pakai ini ya. Kalau langsung diamalnya enak, cepetan bicaranya tuh. Jadi yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah, dan tidak memudaratkan. Oh, satu lagi, meninggalkan yang makruh. Kalau mau dibuat 5, menjauhi yang haram gitu loh. Meninggalkan yang makruh, menjauhi. Nah itu, itu konteksnya. Jadi menyuruh kita mengerjakan yang wajib. Lalu yang kedua, mengerjakan kita atau meminta kita mengerjakan yang sunnah. Lalu yang ketiga, meminta kita mengerjakan hal yang mubah dan tidak memudaratkan. Terus kalau memudaratkan jangan, walaupun mubah. Terus meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram. Nah, dijelaskan para ulama fikih, jika terakhir, perincian terakhir, kalau sumpahnya memerintahkan kita mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka wajib untuk dipenuhi, wajib. Demi Allah kamu harus salat lima waktu. Demi Allah kamu harus berubah. demi Allah kamu harus bertaubat, kan gitu kan. Banyak loh, suami bilang ke istri, istri bilang ke suami, terus sahabat, lo gak bisa gini terus, demi Allah lo harus berhenti dari ini semua, gitu loh. Misalnya ada junkie, dia pakai obat-obatan, demi Allah itu wajib harus ini kan. Jadi kalau perintah sumpahnya mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram, itu wajib. Terus yang kedua, kalau perintahnya mengerjakan yang sunnah atau mubah tidak memudaratkan, atau meninggalkan yang makruh, maka kata para ulama sunnah untuk dipenuhi, sunnah untuk dipenuhi. Itu perincian. Kita dapat pahala kalau sunnah. Yandub nadab hukumnya istihbab, ala sabil istihbab. Jelas gak ini hadir? Oke ya. Jadi berarti kotak kita sumpah untuk mengerjakan apa? Yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini apa hukum memenuhinya? Wajib. Terus yang berikutnya, kelas berikutnya, jadi dua hukum. Kalau memerintahkan mengerjakan yang sunnah, terus mubah yang tidak memudaratkan, terus meninggalkan yang makruh, maka semua hukumnya sunnah. Allah Ta'ala misal. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.